Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ibadallah, usyikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah mastata'tum, wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Yeh, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara sekalian. Pada ayat yang ke-258 dari surat Al-Baqarah yang satu minggu yang lalu kita bahas, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan atau menceritakan kepada kita tentang dialog antara Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sampai pada ayat 259, 260 dari Surat Al-Baqarah. Saya bacakan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Au kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala urushiha. Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa'amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'atha. Qala kam labista? Qala labistu yawman aw ba'da yawm. Qala bal labista mi'ata amin fandur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah. Wandur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas. Wandur ila al-idhami kaifa nunsizuha thumma naksuha lahma. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allaha 'ala kulli shay'in qadir. Wa id qala Ibrahimu rabbi arini kayfa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'in qalbi. Qala fakud arba'atan minat tayri fasurhunna ilaik thumma ja'al ala kulli jabalim minhunna juz'a thumma da'uhunna sa'yatinaka sa'ya. Wa'lam anna Allaha 'azizun hakim. Au kalladzi marra 'ala qaryatin, atau sebagaimana orang yang melewati, 'ala qaryah, atas sebuah negeri. Ini ulama-ulama tafsir di antaranya Ibnu Katsir, Imam Qurtubi, dan juga di dalam kitab Shofatut Tafasir ini, negeri yang dimaksud ini adalah negeri Palestina atau negeri Baitul Maqdis. Nah, kemudian orang yang melewati, nggih, au kalladzi, orang yang melewati negeri, orangnya ini yaitu Nabi Uzair. Ya. Jadi Uzair kita kenal adalah orang soleh, salah satu nabi di masa Bani Israel yang kemudian oleh orang-orang Yahudi Uzair ini dikultuskan dan bahkan kemudian Uzair ini dijadikan sebagai Ibnullah oleh orang-orang Yahudi atau dinisbatkan bahwa Uzair ini adalah anaknya Allah. Jadi Uzair melewati Baitul Maqdis. Wahya khawiyatun ala urusiha. Yang ketika itu negeri, ya kembali kepada Korea tadi, itu khawiyatun ala urusiha. Hancur ke atas urusiha, atap-atapnya. Maksudnya, negeri Baitul Maqdis ketika itu dihancurkan. Dihancurkan oleh siapa? Ada raja yang kejam ketika itu, yaitu namanya Raja Bugat Nasir. Ini dikenal dalam sejarah ya, Bugat Nasir. Bahkan menurut Mujahid, salah satu ulama tafsir di masa tabi'in, di dunia ini ada raja yang kekuasaannya meliputi timur dan barat, ya, malikut dunia, masyarikuha wa maghoribuha arba'atun. Jadi ada raja yang kekuasaannya itu meliputi arah timur dan arah barat, artinya kekuasaannya luas sekali. Mukminani wa kafirani. Dua dari kalangan orang mukmin dan dua dari kalangan orang kafir. Dari kalangan orang mukmin yaitu Sulaiman bin Dawud dan yang kedua adalah Dzulqarnain. Nah, ini kekuasaannya luas sekali. Kemudian dari kalangan orang kafir ini adalah Namrud dan juga Bugat Nasir. Nah, ini kekuasaannya sangat luas. Nah, Bugat Nasir inilah yang menghancurkan kota Baitul Maqdis, ya. Sehingga di sini digambarkan khawiyatun ala urusiha, hancur pada atap-atapnya. Di rumah-rumah itu hancur. Nah, ketika Nabi Uzair itu melewati kota tersebut atau negeri Baitul Maqdis tersebut, qala Uzair berkata, anna yuhyi hadhihi llahu ba'da mautiha. Bagaimana Allah menghidupkan negeri ini sesudah kematiannya? Artinya sesudah kehancurannya. Nah, ini bagaimana ini? Kota yang sudah sedemikian hancur ini cara menghidupkan bagaimana? Nah, ini tahun 2000 berapa gempa itu dulu berapa? 2006. Ketika itu hari Sabtu ya. Kemudian kami beberapa orang itu akad paginya itu ke Bantul ya. Mengirim beberapa relawan dari Solo, dari kita sendiri. Ketika itu menyaksikan Bantul itu sudah apa ya, hancur porak-poranda. Kita ketika itu mikirin, wah ini satu setahun mungkin durung iso pulih dalam kondisi kayak gitu itu ya. Jadi ketika itu mikirin itu mungkin ini satu apa istilahnya, satu generasi naik lagi pulih gitu. Mikirnya ketika itu semacam itu ya. Karena kita melewati ya, mulai dari mana itu ya. Wah, ya, mulai jejeran sudah sampai ke, wah itu sudah ya, kurak-kuranda. Tapi enggak taunya hanya dalam waktu hitungan berapa itu ya. Satu tahun, dua tahun, tiga tahun itu sudah omae malah luweh api-api gitu-gitu ya. Nah, ini jadi ketika itu Nabi Uzair itu melihat kota Baitul Maqdis atau kota Palestina yang sedemikian hancurnya, maka beliau mengatakan anna yuhyi hadhihi llahu ba'da mautiha. Bagaimana ini caranya Allah menghidupkan kembali, membangun kembali kota yang sudah mati ini? Fa amatahu Allahu mi'ata amin. Maka Allah Subhanahu wa taala ini mematikan Uzair. Maka Allah mematikan kepada Uzair itu selama berapa tahun? Mi'ata amin. selama 100 tahun. Ya. Jadi untuk membuktikan bahwa Allah itu berkehendak, untuk menunjukkan kepada Uzair bahwa Allah itu sangat mudah sekali di dalam perbuatannya, maka Uzair ini dimatikan selama 100 tahun. Sesudah 100 tahun, summa ba'atsah. Kemudian Uzair dibangkitkan lagi. Kemudian Allah membangkitkan Uzair lagi. Kemudian sesudah 100 tahun dimatikan, sudah dimatikan, dihidupkan lagi, qala, Allah berkata kepada Uzair, kam labista, berapa lama kamu itu berdiam diri, berapa lama kamu itu tidur, berapa lama kamu itu istirahat. Qala, Uzair berkata, labistu yauman au ba'dho yaum, saya tidur hanya sehari atau setengah hari, padahal tidurnya berapa tadi? 100 tahun. Nah, ini ya, kepenaan ini. Ya. Bahkan kalau di surat Al-Kahfi itu tidurnya berapa tahun? 309 tahun. Nah, di sini menunjukkan ya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bahwa orang mati itu sebetulnya dalam kondisi lama itu sebetulnya menganggapnya hanya sedikit saja atau sebentar saja. Jadi misalnya orang yang sudah mati ratusan tahun yang lalu dibangkitkan lagi oleh Allah, ditakoki kowe mati wis pirang tahun. Jawabannya ya hampir sama ini. Sedino atau setengah dino. Nah, ini. Saya lanjutkan dulu. Qala, Allah berfirman, bal labista mi'ata amin. Bahkan engkau itu tidur, engkau itu istirahat, engkau itu mati tadi, mi'ata amin, selama 100 tahun. Fandur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah. Lihatlah kepada makananmu dan minumanmu, lam yatasannah, yang tidak berubah. Wandur ila himarik, dan lihatlah kepada himarik, keledai, himar, ya. Lihatlah kepada keledaimu, walina ja'alaka ayatan linas, dan Allah menjadikan buat kamu sebagai ayat. Ayat di sini maksudnya tanda kekuasaan Allah, linas, untuk manusia. Nah, ini bapak ibu sekalian, tentang himar ini, cara Allah menghidupkan kembali itu sesudah Uzair dihidupkan kembali oleh Allah. Jadi dihidupkan dulu, kemudian makanannya juga disusun oleh Allah lagi, minumannya juga kayak gitu. Lah, kemudian baru ini khimarnya. Jadi Nabi Uzair melihat sendiri khimar itu yang sudah terjadi, yang sudah tulang belulang tadi. Wandur ilal idomi, lihatlah kepada tulang itu. Jadi dari tulang yang khimar yang sudah jadi tulang belulang itu, kaifanun si zuha, bagaimana kami menyusunnya kembali. Jadi si Uzair, Nabi Uzair itu melihat dengan mata kepala sendiri khimar itu dihidupkan oleh Allah, disusun dari tulang belulang lagi, sumanak suha, kemudian kami membungkusnya, khimar itu lahman dengan daging. Nah, jadi Nabi Uzair disuruh meriksani, melihat bagaimana Allah itu menyusun kembali khimar yang sudah hancur tadi, sudah jadi tulang-tulang kembali, sampai kemudian dihidupkan lagi. Falamma tabayyana lahu, maka kemudian ketika sudah jelas baginya, qala, maka Uzair berkata, a'lamu, saya mengetahui, annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah itu atas segala sesuatu itu maha kuasa. Lah di sini bapak ibu sekalian, sengaja Allah SWT menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya yang tidak bisa diterima oleh akal manusia ini untuk menambah keyakinannya, ya. dalam perkara ini kepada Uzair. Ya, selanjutnya kita lihat pelajaran yang dapat diambil dulu. Monggo. Yeah. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran banyak sekali contoh-contoh, permisalan-permisalan yang itu semuanya agar kita ini bisa memahami secara benar kehendak-kehendak Allah ini. Dan sekaligus ini mengajarkan kepada kita metode menyampaikan sebuah permasalahan, ya, atau metodologi dakwah. Di antaranya kita ini boleh mengambil dengan contoh-contoh yang ada, ya. Jadi contoh-contoh itu dimaksudkan agar kita ini bisa mengambil pelajaran di dalamnya, ya. Kedua, ya, jadi boleh ketika kita punya kemampuan kita menyelidiki sebuah apa gitu atau sesuatu dengan tujuan untuk menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah dulu seorang ahli apa ya? Ahli dari Prancis tahun 1980 sekian. Ahli botani ya kalau enggak salah ya. Namanya Maurice Bucquerel. Seorang ilmuwan dari Prancis sekaligus dia ini orang orientalis. Kemudian dia meneliti tentang muminya Fir'aun yang ada di Mesir. Kenapa kok ini tidak busuk? Kenapa kok tidak apa? Tidak hancur. Maka kemudian dia ditunjukkan oleh temannya yang dari kalangan mukmin. Intinya loh itu 1500 tahun yang lalu itu sudah dirembuk oleh Allah, oleh Tuhan, gitu. Itu sudah disampaikan di dalam kitab sucinya orang Islam. Nah, kemudian orang tersebut atau ilmuwan muslim tersebut, nggih, itu menunjukkan kepada Maurice Bucquerel surat Yunus ayat yang ke-90 berapa itu? Al-yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Pada hari itu, pada hari ini nunajjika, kami selamatkan badanmu hai Fir'aun, nggih. Nunajjika bibadanika, kami selamatkan badanmu hai Fir'aun. Artinya kami selamatkan, tidak kami hancurkan. Maksudnya begitu nggih. Litakuna liman khalfaka ayah, agar bisa menjadi tanda untuk orang-orang di belakangmu. Lah ini, maka kemudian dengan izin Allah, Maurice Bucquerel ini dia masuk Islam dengan asbab itu. Ya, jadi intinya Bapak Ibu sekalian, kita diperbolehkan nggih menyelidiki sesuatu, apalagi kemudian kalau itu dibingkai di dalam menambah keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Nabi Ibrahim, nanti pada ayat berikutnya, Nabi Ibrahim ingin melihat bagaimana cara Allah menghidupkan orang yang mati. Itu Nabi Ibrahim pun juga diperkenankan oleh Allah taala. Nomor 3. Ya, jadi wong mati itu nggih merasakan bahwa kematian itu hanya pendek saja. Tadi digambarkan satu hari atau setengah hari, ya. 4. Tanda-tanda kekuasaan Allah itu dapat diperoleh di mana saja dan pada kejadian apa saja bagi orang yang dapat mengerti. Ya, jadi ayat-ayat Allah kita tahu nggih Bapak Ibu, ayat-ayat Allah itu ada dua jenis. Ayatul qauliyah wa ayatul qauniyah. Ayatul qauliyah ya kitab Allah. Okay, firman-firman kalam-kalam Allah. Ini ayatul qauliyah. Kemudian ayatul qauniyah. Qauniyah itu artinya alam semesta ini. Alam semesta ini adalah semuanya adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita di dalam tubuh kita ini banyak ayat-ayat Allah kalau kita mau merenungkan, mau memahaminya. Kita pagi hari tangan kita masih bisa kita gerakkan. Sementara malamnya kita tidak pernah meminta kepada Allah, ya Allah, besok pagi tangan saya mohon untuk bisa digerakkan kembali. Nah, jadi semuanya apa yang ada di hadapan mata kita itu semuanya sebetulnya ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Nomor 5. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Qur'an itu kurang lebih 10 juz atau sepertiga dari Al-Qur'an Allah itu bercerita tentang sejarah. Bercerita tentang masa lalu. Ini artinya apa? Masa lalu, sejarah ini bagian dari agama di dalam Islam ini. Ya. Hanya perbedaannya, kalau kita belajar sejarah dari Al-Quran dan sejarah dari guru sejarah kita, ya, perbedaannya sangat mendasar sekali. Satu, kalau kita belajar sejarah dari Al-Quran, ini sifatnya mutawatir. Mutawatir itu artinya dijamin kebenarannya. Pasti benar kita belajar dari Al-Quran itu. Sementara kalau kita itu belajar dari guru sejarah dulu, misalnya belajar dari guru sejarah tentang Majapahit, gitu ya. Lah ini sing nyerita iki gurune iki salat apa ora, itu wis ra dibahas. Kemudian Gajah Mada kok gambare kok ya ngono ke saka ngendi ya, kita juga enggak ngerti gitu nggih. Jadi belum bisa dijamin kebenarannya secara mutlak. Apalagi sejarah, yang namanya sejarah di dalam sebuah negara itu terbatas pada dimensi ruang dan waktu. Sejarah tentang PKI ketika kekuasaannya Pak Harto dengan kekuasaan sekarang itu agak berbeda sudah. Nah ini ya. Kemudian perbedaan yang kedua, kalau sejarah di dalam Al-Quran itu justru yang dibahas itu adalah hikmah-hikmahnya, nasihat-nasihat yang ada di dalamnya. Tapi kalau sejarah di dalam yang kita pelajari di sekolah, yang kita hafalkan itu hanya setting tempat, kemudian tokohnya, karakternya, kan gitu dong ya. Misalnya pahlawan dari Yogyakarta itu yang terkenal Diponegoro gitu nggih. Terus nama kecilnya Pantowiryo. Gua yang terkenal Gua Selarong, tempatnya di Bantul. Perang Diponegoro terjadi tahun 1825 sampai 1830. Nah, kayak gitu itu. Terus yang bar ngerti kuwi terus arep ngopo itu tuh yo nggih. Terus kayak gitu terus arep ngopo, kita itu enggak ada hikmahnya. Tapi ketika kita belajar sejarah di dalam Al-Quran, ini justru di dalamnya itu yang dibahas adalah iktibarnya. Contohnya tentang Al-Kahfi. 7 orang yang ada dalam gua itu jenenge sapa ora dibahas. Anjingnya juga jenenge ya sapa ora dibahas itu nggih. Nah, nggih. Tapi yang dibahas adalah tentang nasihat-nasihat yang ada di dalamnya. Nah ini ya, maka sebaik-baik cerita adalah Al-Quran. Inna asdaqal hadis kitabullah. Kemudian nomor berapa? 6. Tanda kekuasaan dan keesaan Allah itu dapat dilihat dari cetakan. Ya. Jadi untuk melihat kebesaran Allah, maka kita bisa melihat ciptaan-ciptaannya. Kalau di dalam surat Al-Mulk itu nggih, wa zayyana as-sama'at dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Nah, wa zayyana as-sama'at dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. kami menjadikan menghias-hiasi langit dunia itu dengan masobih, dengan bintang-bintang. Kemudian bintang-bintang itu kami jadikan sebagai rujung, sebagai pelempar untuk setan. Kemudian Allah bertanya kepada kita bahwa di dalam langit itu tidak ada keretakan, tidak ada cacat sama sekali. Sampai Allah itu memerintahkan kepada kita, farji'il basar, ulangilah sekali lagi. Di dalam kamu melihat langit itu apa, adakah keretakan satu saja? Padahal kalau kita itu misalnya membuat gerabah. Gerabah niko nggih niku sing terbuat dari tanah itu, kuali nopo-nopo niko. Nah itu biasanya ketika sudah habis dibakar itu ada nggih retak, mbuh itu sak rambut atau apa itu ada cacatnya. Lah kita disuruh oleh Allah untuk melihat langit. Adakah langit itu garis siji pecah gitu ada enggak? Enggak ada. Sampai Allah mengulangi falji'il basar, ulangilah di dalam pengamatanmu. Ya. Nah ini ya, jadi penciptaan Allah ini menunjukkan kekuasaannya. Terak tujuh. Ya, bukan berpikir tentang Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini melarang kepada kita, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah kamu tentang ciptaan Allah dan jangan kamu berpikir tentang zatnya Allah. Fa innakum la taqdiruna qadrah. Karena kalian tidak mampu, tidak punya kekuasaan untuk sampai berpikir tentang Allah. Jadi dan ini tidak diperbolehkan gitu, kita ini berpikir tentang Allah. Ini Allah itu katanya juga melihat. Lah penglihatannya Allah itu bagaimana? Nah ini itu nggih. Ketika tidak diceritakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an atau di dalam hadis, kita tidak boleh memvisualisasikan sendiri atau mereka-reka sendiri, ya. Misalnya Allah itu punya tangan. Lah tangannya Allah itu bagaimana? Ini sudah urusannya nggih, kita harus mengimani saja. Kemudian kita lanjutkan ayat 260. Ini masih kaitannya Allah hendak menunjukkan kekuasaannya. Wa id qala Ibrahim, dan ketika Ibrahim berkata, Rabbi wahai Rabb kami, arina kaifa tuhyil mauta. Arini tuh kaifa tuhyil mauta. Tunjukkan kepadaku, perlihatan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan kematian? Bagaimana engkau menghidupkan orang mati? Qala, Allah berkalam, awalam tu'min. Apakah engkau tidak percaya, wahai Ibrahim? Ya. Qala, Ibrahim menjawab, bala, tidak ya Allah. Walakin liyat ma'inna qalbi. Akan tetapi, saya kepingin tenang hatiku. Jadi Nabi Ibrahim ini bertanya kepada Allah bagaimana cara menghidupkan orang mati. Ini bukan keraguan Nabi Ibrahim, ya. Jadi bukan Nabi Ibrahim ragu-ragu. Tidak, tetapi untuk menambah keyakinan. Kalau menurut Imam Qurtubi, liyazdadu yakinan, ya. Untuk menambah keyakinannya. Lah kemudian Allah Subhanahu wa taala berkalam, fakut arba'ata minat thair. Hai Ibrahim, ambillah 4 dari burung. Maksudnya sediakan 4 burung. Fasurhunna ilai. Kemudian 4 burung itu kamu sembelih. Sesudah kamu sembelih, kamu potong-potong. Ya. Dicacah-cacah, nggih, dimutilasi istilahnya, nggih. Dipotong-potong. Kemudian sesudah dipotong-potong, 4 burung itu jadikan 1, nggih. Jadi bukan dideweke ini burung A, burung B, burung C, burung D, tidak. Tapi 4 burung yang sudah kamu potong-potong tadi dikumpulkan jadi satu, kemudian diaduk, ya. Sehingga untuk kita memisahkan itu sudah enggak bisa, oh iki burung A iki sirah iki kok sirah ndas kok nggih. Nggih kepalanya iki, kemudian sayapnya ini, ya, itu kita sudah enggak bisa. Kalau sudah diaduk tadi, ya. Kemudian summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an. Kemudian jadikanlah empat burung itu, bagian-bagian empat burung itu, ala kulli jabalin, atas tiap-tiap gunung, minhunna, dari empat burung itu juz'an, bagian. Jadi sudah dijadikan satu, terus didadekke papat, empat bagian. Empat bagian tadi diletakkan di gunung A, ini misalnya gunung Merapi, burung yang nomor dua gunung Merbabu, burung ketiga gunung nomor Meleh, ini gunung Lawu, Tawangmangu, ini. Terus yang empat nomor gunung Tidar, nah, misalnya gitu, ini. Nah dijadikan empat tempat. Summa kemudian ud'uhunna, panggillah mereka itu, burung-burung itu. Jadi panggillah burung yang sudah kamu sembelih, kamu campur, kamu mutilasi, kamu campur tadi. Ya'ti nakasa'ya nisaya, mereka empat burung itu akan datang kepada engkau sa'yan secara bersegera. Artinya di sini ya, di dalam tafsirnya, Bapak Ibu sekalian, empat burung tadi, Nabi Ibrahim melihat dengan mata kepala sendiri, bagian-bagian itu nggoleki pasangannya dewi-dewi. Dan tidak tertukar satupun. Gitu, okay. Misalnya sikile, wah kekleru, kiwa kabeh, nengono, okay. Ya tidak. Okay. Atau okay, buntutnya malah nenggon sirah, kayak, okay. Tidak. Yeah. Lah, wa'lam dan ketahuilah, annallaha azizun hakim, bahwa Allah itu maha gagah, Allah itu maha bijaksana. Nah ini, jadi Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara Allah menghidupkan orang mati atau makhluk yang mati. Lagi Nabi Ibrahim bertanya dengan pertanyaan ini bukan keraguannya, tapi kepingin menambah keyakinannya. Ya. Pelajaran yang dapat diambil, Mas Mud. Orang mulai mencari tahu bagaimana terjadinya segala keajaiban di alam semesta ini untuk memantapkan keyakinannya. Ya, sama ya dengan pelajaran di atas tersebut. Ini. Kedua, Allah boleh menentukan sesuatu yang luar biasa pada sebagian sebagiannya atau kejelawaan atau lainnya. Ya, Allah itu maha kehendak. Ya. Jadi tidak ada batasan bagi diri Allah. Bahkan Allah itu dengan kehendaknya bisa menunjukkan perkara-perkara, kejadian-kejadian yang tidak bisa dinalar oleh manusia. Ketiga, ya. Ini sebagian memang musafir menyampaikan yang dimaksud burung di sini adalah burung-burung liar. Burung liar contohnya apa? Gagak, burung raja gagak itu. Elang. Kemudian terakhir, jadi makhluk-makhluk yang hidup dan kembali itu sifatnya sebagaimana ketika belum mati. Seperti tadi di ayat 259 itu Nabi Uzair itu juga dimatikan oleh Allah selama 100 tahun. Sama, kemudian juga burung itu tadi, ini sifatnya sama. Yeah. Demikian Bapak Ibu sekalian yang kita bisa bahas. Ayat 259, ayat 260 dari surat Al-Baqarah ini. Semoga ada manfaatnya dan semua ini saya serahkan kepada Allah. Semoga Allah memberikan kefahaman, kemudahan kepada kita sekalian. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Surat Al-Baqarah 260. Nah ini ke depan 260 sampai 286 ini ada, sudah saya jadikan satu brosur. Ini jadikan satu buku atau dipotokopi kayak gini aja. Ya. Kalau satu buku itu biasanya nanti pada pertemuan keempat itu wis dorang gowo itu loh maksudnya. Ya. Oke, berarti satu gini aja nggih. Lah nanti misalnya kepengen mempunyai ya nanti minta file saya lah. Oke. Ya ini maksud saya kayak gini nih, ketika di rumah terus diwoco bojone, diwoco anake, ini ada tambahan ilmu, saya juga ada tambahan pahala gitu itu nggih. Nggih, alhamdulillah rabbil alamin.